وصلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضرات يعني رحمة الله سليان Kami tekankan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnia kepada kita, terutama sekali taufik dan hidayahnya, kerana masih lagi kita di atas jalan siratul mustaqim. Semoga Allah SWT menekankan kita di dalam jalan tersebut, yaitu jalan yang Allah berikan nikmatnya kepadanya, dan jauhkan kita daripada jalan-jalan Yahudi dan Nasrani, yaitu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang sesat maghdubi alaihim wadhdallin. Dan alhamdulillah pada malam yang pada malam ini setelah kita cuti selama 2 minggu kita akan kembali kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Subulus Salam atau asalnya kitab Bulughul Maram. Di mana hadis yang terakhir yang kita baca dalam kenaan dengan hadis Abu Qatadah itu tentang kucing, di mana daripada hadis tersebut jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW telah menghukumkan kucing itu sebagai suci. Nabi SAW kata dia tidak najis, innaha laysat binajas, dan Nabi SAW telah terangkan sebab dia bukan najis. Walaupun kucing ini mungkin makan bangkai, mungkin makan kotoran, dan dia termasuk as-sibak, iaitu dia binatang buas, sebab dia mempunyai kuku, memburu dengan kuku dan dia memburu dengan taringnya. Dan kalau kita ingat lagi bahawa apabila Nabi SAW telah ditanyakan tentang sebuah perigi yang datang kepadanya binatang-binatang buas, maka Nabi SAW telah mengatakan bahawa jika air itu sampai 2 kullah, maka ia tidak akan mengandungi najis. Nabi SAW tidak mengatakan bahawa binatang buas itu tak ada, tak najis, bekas milik tak najis. Tapi Nabi SAW mengatakan kalau air itu banyak, itu tidak najis. Menunjukkan bahawa ada kesan hukum daripada bekas minuman binatang buas. Jadi kucing seperti itu sepatutnya. Jadi perlu kita tahu, kerana hadis ini di dalam bab apa? Bab air al-miyah. Ini bukan bab kucing atau bab binatang atau bab haiwan. Bukan kita nak pergi potong kucing yang boleh dimakan atau tidak. Tetapi tentang apa? Nak tahu tentang air. Jadi apa kena-kena kucing dengan air? Catfish ke? Kucing yang duduk dalam air tidak. Ini berkata kena-kena kau. Kalau air kita dijilat oleh kucing, itu sebenarnya tujuan Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani memasukkan hadis ini di dalam bab air. Sebab itu juga dimasukkan hadis jilatan anjing, kerana ia kena dengan air. Jadi kalau air kita dijilat oleh anjing, maka apa hukumnya? Maka jawabnya adalah boleh kita gunakan, sebab Rasulullah telah menghukumkannya sebagai bersih. Baik, dan terdapat di situ tentang membuat baik kepada haiwan binatang secara umum. Sebab Abu Qatadah radhiyallahu an dalam riwayat yang kita bacakan dahulu, bahawa apabila anak menantunya menyiapkan air wuduknya, maka ada kucing datang dan minum, dan daripada bekas tersebut, dan Abu Qatadah memiringkan air tersebut atau bekas tersebut agar kucing itu minum sampai puas. Kemudian dia mengambil wuduk dengan air tersebut, bekas tersebut. Kemudian apabila dia lihat anak menantunya itu rasa terperanjat, maka Abu Qatadah pun kata, berkata terperanjat dengan hal ini, tak jadi namanya hadap. Maka sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW katakan bahawa ia tidak najis, ia adalah termasuk yang berkhidmat mengelilingi kamu. Baik. Tetapi dalam buat baik dengan binatang, bukanlah dalam Islam itu maknanya kita bila buat baik dengan binatang, kita melebihkan dia daripada hak lain. Di setiap perkara itu mesti diletakkan pada tempatnya. Jangan sampai kita melebih-lebih apa tu, buat baik pada binatang, kasih dia air, bukan air spek yang biasa, air vitamin. Dan kita sikat dia, shampoo dia yang kita sendiri tak pakai. postur tubuh kita buat rampak ya. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang biasanya orang Afghanistan dengan anjing mereka. Jadi kita bukan macam itu. Dan terdapat hadis-hadis menunjukkan kelebihan buat baik pada binatang. Rasulullah telah menerangkan bahawa tentang seorang pelacur yang masuk surga kerana dia memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan dengan khufnya. So ini menunjukkan bahawa walaupun zina yang dilakukan itu dosa besar, tapi dengan satu amalan ini, iaitu buat baik pada binatang, kepada orang, kepada manusia, tapi kerana mungkin daripada niatnya yang ikhlas, amalan itu digandakan dan dianggap besar oleh Allah SWT dan mengalahkan akan dosa-dosanya. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang itu mengaku kejam kepada binatang, seperti yang terdapat dalam sebuah hadis lain, bahawa seorang wanita itu masuk neraka fi hirrah la ya tu'imuha wa la ya tatrukuha ta'kulu min hashashil ardh. Dia tidak memberinya makan dan dia tidak lepaskannya untuk mencari makan. Jadi dia masuk api neraka kerana berlaku kejam kepada kucing. Sedangkan mungkin dia solat, maka mungkin solat malam, puasa dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahawa tak boleh kita berlaku kejam kepada haiwan. Jadi setiap perkara itu ada apa? Ada had-hadnya. Baik. Kemudian kita pindah kepada bab berikutnya ataupun hadis berikutnya dalam kitab hadis ke-10. Baik. Muka surat 54. Kita hadis Anas. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه. يا مسؤولي هذا الأدر أنس Ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab Badui datang lalu kencing di sudut masjid. Maka orang-orang membentaknya dan Nabi SAW melarang mereka. Setelah selesai kencing, Nabi SAW menyuruh untuk mengambil air satu timba lalu dituangkan di tempat yang kena najis tersebut. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maknanya apa? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Jadi hadis ini adalah hadis masyhur, hadis Arab Badui. Baik. Dan hadis ini dikeluarkan Imam oleh sahabat bernama Anas bin Malik. Kita baca sikit biografi beliau dalam kitab. Beliau adalah Abu Hamzah Al-Khazraji, khadam pelayan Rasulullah SAW sejak beliau datang ke Madinah hingga wafatnya. Tapi bukan dia yang pergi kepada Nabi SAW untuk menjadi khadam, tapi ibunya lah yang menghantar beliau supaya berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Baik. Dan ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, Anas baru berumur 10 atau 9 atau 8 tahun. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Jadi paling tua umur Anas waktu dia khidmat, yang dia mula khidmat umurnya ikut riwayat ini adalah 10 tahun. 10 tahun darjah 4 tadi. Kalau zaman sekarang budak darjah 4 khidmat pada orang, kerja pada orang, dia apa labor? Child labor lah, salah besar lah. Tetapi dalam syariat kita adalah satu kelebihan, satu ketaatan kepada Allah SWT dengan kita berkhidmat kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan. Antara kelebihan yang patut kita khidmat yang orang punya kelebihan adalah orang mempunyai kelebihan ilmu. Jadi ulama antara orang yang patut kita beri khidmat kepada mereka. Dan juga yang lainnya lagi lah, umumnya. Jadi ini kan pula Nabi SAW. Dan ini juga menunjukkan Nabi SAW tidak menolak orang yang nak berkhidmat untuk beliau. Jadi Nabi SAW tak sombong, tak perlulah itu semuanya. Aku boleh uruskan diri sendiri, tidak juga. Nabi SAW tahu bahawa mereka ini datang nak khidmat, nak pahala. Dan dalam berkhidmat terdapat beberapa perkara baik yang lain yang kita boleh dapat. Sebab kita akan bersama dengan orang yang mempunyai kelebihan tersebut. So, bila kita selalu dengan orang yang mempunyai kelebihan ini, kelebihan itu mungkin akan tempias segala-galanya pada pada kita itu yang diinginkan. Yang kalau dia orang punya ilmu, kita dekat dengan dia, kita dapat apa? Dapat ilmu dia, cebisan daripada ilmunya. Bukan maknanya kita dekat dengan orang ilmu, kita dapat minyak wangi dia. Tentulah ataupun bukan ambil berkat daripada badan dia ke, bukan. Kalau dia orang punya ilmu, kita dapat ilmunya. Kalau dia tukang jual minyak wangi, kita dapat minyak wangi dia. Kalau dia tukang buat nasi goreng, kita dapat nasi goreng. Jadi dengan ini kita faham itu maksud daripada berkhidmat. Jadi Anas radhiyallahu an ataupun Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkhidmat yang mana yang boleh, yang biasa dilakukan oleh kanak-kanak ketika itu. Bukanlah maksudnya dia berkhidmat dia buat kerja yang susah-susah, bangunkan rumah ke, simen sana simen sini ke, atau jangkul dan sebagainya. Takkan biasa-biasa angkatkan selipar Nabi SAW, ataupun bawakan, sediakan, ambilkan air untuk beliau berwuduk dan beristinja, ataupun mungkin pakaian dan sebagainya. Itu yang biasa dilakukan oleh budak-budak. Jadi itu kelebihan Anas bin Malik radhiyallahu. Tak ramai sahabat yang macam tu. Jadi dia akan mengetahui akan sunnah-sunnah Nabi SAW yang tidak biasa diketahui oleh orang lain. Jadi dia tinggal di Basrah sejak masa khalifah atau khilafah Umar bin Khattab untuk mengajar kepada umat manusia. Basrah di mana? Di Iraq. Jadi dia tak duduk di Madinah selepas wafatnya Nabi SAW, tapi dia keluar daripada Madinah. Walaupun Madinah adalah sebaik-baik tempat untuk kita tinggal, tetapi Anas bin Malik keluar daripada Madinah. Kerana apa? Keluar daripada Madinah lebih afdal ketika itu untuk menyampaikan ilmu kepada orang ramai, berdakwah dan sebagainya. Walaupun Madinah itu adalah masjid Nabi SAW, orang sekarang pula kata ada kubur Nabi SAW. Jadi ada pula riwayatkan Umar bin Khattab minta dimatikan kat Madinah. Jadi semua nak mati kat Madinah dan sebagainya. Tapi kita lihat hakikatnya sahabat-sahabat banyak yang tak meninggal di Madinah kerana mereka tinggal di luar. So kita kena bezakan terfadilat tempat tersebut kerana tempat. Macam mana pun Madinah afdal daripada mana-mana tempat, Basrah ke mana-mana. Tapi daripada sudut lain, amal perbuatan kita yang dikira bukan tempat tu. Amal apa ni, satu tempat itu tak menjadikan seorang itu baik. Tak menjadikan dia baik. Yang menjadikan dia baik adalah amalan soleh dia, amalan yang dia lakukan. Okay. Jadi orang yang baik kat mana pun dia berada, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak baik kat mana pun dia ada, walaupun kat Mekah, kat Madinah, dia akan tak baik juga. Sebab tu kata sahabat yang saya ingat, innal ardha la tutahhiru insana kama qala. Sesungguhnya bumi ini dia tidak mensucikan manusia. Yang mensucikan ialah amalku. Jadi itu Anas bin Malik radhiyallahu an, dia umurnya dipanjangkan Allah SWT hingga ke 103 tahun. Ada yang mengatakan kurang daripada itu. Ibn Abi Bar berkata pendapat yang paling sahih adalah 99 tahun, ataupun lagi sikit 100 tahun lah. Dan dia adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia di Basrah, iaitu pada tahun 91 atau 92 atau 93 Hijrah. Dan itu dasarnya banyak. Dan dia antara orang ataupun sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Jadi beliau adalah orang Ansar, dia daripada Madinah. Maka Nabi SAW datang ke Madinah, dia khidmat. Jadi tentang hadis ini, apa kena-mengenanya, kencingnya orang Arab Badui dengan bab air. Sebenarnya kita fokus sikit lah. Jadi kaitan hadis ini dengan bab air, bukan masalah kencing itu najis sahaja, tetapi adalah apa yang kita lakukan bila najis itu ataupun kencing itu berlaku pada satu tempat, bagaimana nak mensucikannya. Daripada sudut lain, hadis ini lebih layak untuk diletakkan di bab izalatul najasa, cara-cara menghapuskan, mensucikan najis. Tetapi ini juga masih ada kena-mengena dengan bab air yang kita akan lihat macam mana. Jadi pertama sekali, Arab Badui ini dalam hadis ini tidak disebutkan siapa namanya. Dan Arab Badui maknanya orang tinggal di perkampungan jauh daripada kota, dan mereka mempunyai sifat-sifat yang kasar. kerana mereka jahil, kerana mereka tak biasa dengan orang, jadi mereka hidupnya kasar, cakap kasar, perbuatan mereka kasar dan sebagainya. Okay. Sebab itulah mereka kerana kejahilan mereka asyaddu kufran wa nifaqan, kata Allah SWT. Kalau dia kafir, dia teruk kafir. Kalau dia munafik, munafik dia teruk. Nifaq dia teruk. Tapi tak bermakna bahawa mereka ni tidak boleh kita dakwah dan tak boleh terima dakwah. Jadi ini sebenarnya satu kategori manusia yang problematik lah. Mesti ada dalam masyarakat tu orang yang senang terima dakwah, cakap baik-baik pun bagus. Ada orang cakap baik-baik dia makin apa? Makin tam gitu, entah gitu kan. Dia kasar. Jadi kenapa? Kena lawan balik. Kita pun kasar balik dengan dia. Tak ada. Kita tak disuruh wrestling dengan orang-orang badui. Sebab kita kalau kena, kita kalau wrestling kita kalah. Jadi apa kita buat? Kita bersabar. Satu kali, dua kali, lama-lama dia insyaAllah akan apa? Akan terima juga. Biasa dia susah nak ubah. Okay. Jadi kata ulama, nama orang tersebut, dalam hadis tak disebutkan, namanya adalah Dhul-Khuwaisirah Al-Yamani. Dhul-Khuwaisirah, kalau betul ni lah nama beliau, maka dia lah orang yang terdapat dalam hadis kat Riyadhus Salihin tu. Bila Nabi SAW bagi-bagikan harta rampasan perang di Hunain, dia kata yang Muhammad adil. Adil fil qismah. Tidaklah kau berlaku adil ataupun hadil qismah. La yuradu biha wajhullah. Pembahagian ini tidak dihendaki daripadanya wajah Allah. Nabi SAW marah. Tapi Nabi SAW sabar. Nabi SAW kata sesungguhnya Musa AS pernah disakiti dengan lebih daripada itu, maka dia bersabar. Nabi SAW teringat dengan apa? Dengan Nabi-Nabi yang sebelumnya lebih banyak lagi disakiti oleh kaumnya. Nabi SAW kata, kalau aku tak berlaku adil, siapa yang akan berlaku adil? Jadi itu kisah tentang Dhul-Khuwaisirah. Tapi mula bagaimana pun, kalau orang Arab lebih ini mempunyai apa ni, daripada kisahnya kita dapat banyak ilmu. Antaranya yang terdapat di dalam hadis ini. Jadi kalau kita lihat hadis ini mengatakan bahawa dia datang dan dia kencing di sudut masjid, Ta'ifah al-Masjid. Jadi bukan kat tengah-tengah masjid, kat mihrab, bukan kat ujung. Jadi bukanlah teruk-teruk mana. Jangan kita bayangkan betul-betul kat tengah-tengah masjid. Maksudnya di kat ujung dia cari corner juga. Maksudnya dia ada juga faham. Ada juga faham tentang apa, bahawa masjid ni patutnya apa? Patutnya dibersihkan ataupun dijaga kesuciannya. Okay. Oleh kerana riwayat ini agak mujmal ataupun agak kita katakan agak umum, perlu kita kaji riwayat-riwayat lain yang dapat menerangkan dengan lebih lanjut riwayat ini. Sebab di dalam Tirmizi, Sunan Tirmizi, riwayat ini macam ni. Dia datang, dia solat 2 rakaat. Dia datang masjid, dia solat 2 rakaat. Lepas tu dia angkat tangan dan dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Jadi dia doa lepas solat itu. Ini ada khilaf lah sama ada doa lepas solat ataupun ketika solat, yang ini pada akhir solat atau nak kata syahud ke apa. Yang penting doanya boleh didengar. Ini buat yang sahih. Wahai Allah, ampunkanlah atau berilah rahmatmu kepada Muhammad, kepada ku dan kepada Muhammad. Jangan kau merahmati selain kami berdua. Dia nak bulat semua rahmat Allah SWT dengan Muhammad SAW. Maka kata Nabi SAW bila mendengar doa beliau ini, laqad tahajjarta wasi'an. Sebenarnya engkau telah menyempitkan benda yang luas. Apa yang luas? Rahmat Allah SWT luas. Kenapa tidak sempitkan kepada dua orang saja? Jadi ini termasuk kesalahan dalam doa. Berdoa ni apa, memang digalakkan oleh Allah SWT. Bahkan doa sebenarnya kata ulama wajib. Siapa yang tak doa kepada Allah SWT, yatab alaih, Allah muka pada waqala rabbukum ul'umi astajib lakum innal ladhina yastakbirun an ibadati sayadakuluna jahannam adakhirin. Dan kata Tuhan kamu, doa lah kepada ku, saya akan perkenankan. Sebenarnya mereka yang bungkak, yang angkuh daripada beribadah kepada ku, maka dia akan masuk jahannam selama-lamanya. Jadi antara jenis doa yang tak patut adalah kita berdoa dengan yang tak layak kita doa, iaitu seperti kita menempitkan rahmat Allah SWT kepada fulan dan fulan. Maka Nabi SAW telah menegur beliau. Kemudian dia pergi ke hujung masjid. Ini dia yang ta'ifatul masjid, dan dia kecil. Terdapat faedah daripada riwayat Tirmizi ini yang tak ada kat sini. Ini menunjukkan bahawa apa? Waktu dia solat itu, kalau dia lepas solat tu dia pergi buang air, maknanya tengah solat dia tengah apa? Tengah tahan. Jadi apa hukum solat menahan buang air kecil atau air besar atau angin? Ada larangan kan daripada Nabi SAW, jangan seorang itu solat wa yahmilul akhbathan. Jangan seorang itu solat sedang dia menanggung, menahan dua benda yang kotor. Maksud kat sini apa? Kencing dan liraknya. Jadi orang ini kata ulama menunjukkan bahawa dia sedang menahan daripada kedua-dua perkara tersebut. Yang ini dalam hal ini satu perkara lah. Tetapi Nabi SAW tak tegur dia. Dan ini menunjukkan bahawa larangan dalam hadis yang melarang itu tidak sampai kepada haram dan tidak sah. Tapi kalau untuk ulama Zahiri, zahirnya larangan adalah haram dan tidak sah. Dosa satu hal, tak sah dengan solat balik. Okey. So ini membuatkan pendapat jumhur ulama, ulama hadis termasuk juga bahawa larangan itu ya kalau buat haram, tidak apa ni, tidak sampai membatalkan solat. Iaitu solat dalam menahan orang pagi tahan wuduk lah, atau bahasa sedap sikit, tahan wuduk. Baik. Jadi dia pergi ke hujung masjid dan dia buang air. Kalau tak, dia dah pergi jauh-jauh. Dia tak tahan, dia buang. Jadi apa yang berlaku, sahabat-sahabat Nabi SAW nampak. Dan tentu Nabi sahabat-sahabat Nabi SAW panik. Kalau kita pakai kata anda sebut, kenapa ni masjid dia buang air kat masjid? Sedangkan mereka dah dengar daripada Al-Quran tentang masjid. Mesti apa? Mesti disucikan. Siapa ingat dalil? Iaitu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan lain masyarakat. Bila dia lepas bina masjid atau ketika dia bina masjid, Allah kata وَطَهِرَ بَيْتِيَ لِطَّارِفِينَ وَالْعَافِفِينَ وَرُكَعِ سُجُدِ. Dan hendaklah kau bersihkan masjid ini untuk orang-orang yang tawaf. Ini Masjidil Haram. Dan orang yang i'tikaf dan orang rukuk dan sujud dan solat. Jadi mesti apa? Tahir, mesti dibersihkan, suci. Buang air kecil tentu sekali apa? Menafikan perkara tersebut. Dan dalam ayat lain Allah SWT berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal rijalun, sampai akhir ayat. Iaitu dalam rumah-rumah yang Allah telah izinkan untuk ditinggikan, diangkatkan. Atur fa'awid karabiyah semua dan disebutkan nama Allah, yang diingat Allah SWT pada ataupun di dalamnya. Jadi diangkat. Kata ulama diangkat di sini termasuk mengangkatnya secara fizikal. Jadi masjid itu adalah antara binaan yang dibenarkan oleh Allah SWT untuk kita tinggikan dia supaya orang nampak. Dan juga daripada sudut maknawi, kita tinggikan dia dengan apa? Dengan kita memuliakan dia. Dan termasuk memuliakan dia lah, tidak memotorkan. Jadi itulah yang dikuat oleh para sahabat. Jadi bila lihat aja orang Arab Babi ni buang air kecil di hujung masjid, mereka pun cepat-cepat apa? Membentaknya. Fazajarahun nas. Yang ini dengan kata-kata woi-woi apa dan sebagainya lah. Kita tak tahu lah apa dia. Tapi yang penting daripada yang disampaikan, yang dibuat oleh sahabat tu, orang faham bahawa, orang bagi tu faham bahawa orang tengah mengingkari perbuatan ni. Sebab perbuatan ni ketika ni adalah mungkar. Buang air kecil, mungkar kan? Kita lari buang air kecil, tapi kat mana kita buang? Itu yang boleh jadi kemungkaran. Kita buang kat masjid, tentulah berusaha besar. Maka Nabi SAW ada ketika itu. Dan kita lihat Nabi SAW ada kat situ, para sahabat tak tunggu Nabi SAW start ingkar dulu. Mereka terus ingkar-mungkar. Macam ada orang alim, kita jalan dengan orang alim, nampak ada kemungkaran kat tepi. Kan? Biasanya apa? Orang alim itulah yang ingkar kan? Tapi tak, kita dulu. Ini ada pembahasan di kalangan ulama. Boleh tak kita ingkar-mungkar dengan wujudnya orang yang afdal? Okay. Nantilah dia sampai situ, aku tak sebab. Itu termasuk dalam faedah-faedah hadis ini. Jadi Nabi SAW melarang mereka. Melarang siapa? Mereka ni sahabat yang mengingkari perbuatan orang Arab Badui tadi. Maksudnya jangan. Dan dia ambil wayat, la tazrimu atau la tazrimu. Jangan kamu membentaknya. Maka apabila selesai dalam hadis ini, bila selesai dia qada hajatnya, maka Nabi SAW pun memerintahkan agar dibawakan apa? Satu gayung ataupun satu timba air. Zanub maknanya bekas air yang agak besar yang penuh dengan air. Itu maknanya zanub. Dan luar ini sijil atau sajil min ma' fa'uhriqa alaih, maka dituangkan ke atasnya. Atas apa? Atas bekas kencing tadi. Jadi sebenarnya daripada sudut kaitan hadis ini dengan air adalah tentang yang terakhir, iaitu bagaimana Nabi SAW hanya apa? Hanya memerintahkan menuangkan setimba air ke atas bekas kencing tersebut. Baik, satu timba air berapa banyak air ya, yang orang berangkat? Tak ada 10 liter pun. Paling banyak-banyak pun 10 liter lah. Timba besar-besar juga. Okey. Adakah 10 liter ni dah termasuk air yang banyak mengikut istilah yang orang-orang yang mengatakan ada air banyak, air sikit? Ya kan? Berkulak 100 liter. Ataupun 2 terbah. Baik, 500 jadi 1000 ratul Baghdadi. Yang kita dah bahaskan dahulu. Jadi banyak lah kalau 10 liter baru sikit. Jadi bagaimana air yang sedikit itu kita tuangkan dekat najis? Patutnya bila kita tuang air, bila kena najis, air itu jadi apa? Jadi najis. Jadi bagaimana bila kita tuang saja boleh jadi bersih? Jadi dimasukkan najis ini dalam bab air, nak menunjukkan untuk sebagian ulama, ya, bagi sebagian ulama, kalau kita tuang air sikit ke najis, dia boleh membersihkan najis. Tapi kalau najis masuk dalam air yang sama banyak, sikit juga, dia mengotorkan, tak membersihkan air. Jadi mereka ada bezakan tentang apa? Tentang air dituangkan ke najis dengan najis masuk dalam air. Najis masuk dalam air banyaklah. Tentang jeratan anjing, tentang hadis apa tu, perigi tu kan. Ada ulama masukkan juga hadis dengan apabila kita bangun daripada tidur, jangan masukkan tangan kita ke dalam bekas air. Sehinggalah kita cuci dulu 3 kali. Itu hadis dalam Bukhari dan Muslim yang menunjukkan bahawa kalau masuk dalam air lain hukum dia. Dia jadi najis. Tapi kalau tertuang dia tak jadi najis. So apa ni, itu ya ni daripada sudut sinilah sebagian ulama membeza-bezakan antara air. Antara air yang masuk dengan air yang dengan najis yang masuk dalam air. Jadi dalam hal ini terbagi pada dua pendapat sebenarnya. Jadi satu pendapat dalam membeza-bezakan sebagaimana yang mungkin orang faham daripada hadis ini. Jadi ini hadis ini adalah dalil untuk mereka. Antaranya mazhab Syafi'i. Jadi mereka kata kalau air masuk, air dituangkan pada najis, walaupun air itu sedikit dia boleh, dia belum bersihkan. Tapi kalau sebaliknya tidak. Tapi ulama Malikiyah, mereka mengatakan tidak. Tak ada beza sebenarnya antara apa ni, kita tuang air ke atau najis yang masuk dalam air. Sebab hakikatnya itu sama. Sama banyak. Jadi selagi air itu tidak terkesan dengan najis yang masuk pun, maka dia tetap suci. Ini pembahasan kita dah bahaskan ya tadi. Itu sebenarnya berdalilkan dengan dalil-dalil yang kita telah baca daripada hadis-hadis lain. Jadi macam mana mereka menjawab hadis ini? Yang mereka katakan hadis ini dijawab daripada sudut mengkaji proses macam mana najis itu bersih. Jadi nak kena bayangkan, Rata-rata bayangkan bila ada najis kat bawah, air kita tuang. Kalau kita tuang, kalau boleh kita tuang pelan-pelan. Bila kita tuang mula-mula sekali air yang kena najis, apa akan berlaku? Air yang kena najis akan jadi apa? Akan jadi najis, itu confirm. Memang betul. Itu yang pertama tu akan jadi najis. Tapi dia akan terus air itu akan terus dituangkan. Yang najis itu dia dah jadi sikit kan. Air najis itu lebih pekat dengan orang, dia dah ada dilute lah. Tapi tetap najis. Kemudian dia akan datang lagi dan dia akan makin dilute, makin dilute, sampai yang terakhir, yakni jirusan terakhir, maka akhirnya dia akan apa? Dia akan jadi bersih. Jadi itu menunjukkan bahawa syarat mengamalkan hadis kencing Arabi ini bukan hanya main ambil air campak aja, tak kira banyak ke air ataupun sikit, tapi hendaklah dituangkan dengan kira-kira jumlah yang banyak, yakni yang lebih banyak daripada ada yang ada najis tersebut, yakni yang dinamakan ulama sebagai mukadarah. Bukan setakat tuang satu timba, satu bali, tidak. Kadang-kadang tak cukup dengan satu bali, kita perlu tambah lagi. Sebab tak cukup banyak, tak cukup menghilangkan najis tersebut. So, dia punya ibrah ataupun yang membezakan, nukta yang membezakan bila dia bersih atau tak bersih adalah bila dia bersih, bukan bilangan tuangan air tersebut. Okay. Jadi itulah yang harus difahami daripada hadis ini. Ada orang yang mengatakan hadis ini juga menunjukkan tentang cara mencuci, menghilangkan najis yang terkena di tanah, yang terdapat di tanah. Bahawa cukup dengan kita menuangkan air saja, dan zahir daripada hadis ini cukup menuangnya sekali saja, tak payah nak tuangkan sikit, lepas tu dua sikit lagi, tapi satu timba lah. Walaupun sebenarnya kalau kita tuangkan sikit-sikit tu lebih menghilangkan najis, lebih abdal lagi. Tapi hadis ini tak menyuruh sampai macam itu. Tetapi sebagai ulama mengatakan perlu kita apa ni, kita lihat tanah. Kalau tanah tu jenis serap air, ya, jenis serap air boleh kita amalkan macam hadis ini. Dan mereka kata Nabi zaman Nabi SAW atau sekarang lah, sampai sekarang, tanah di Madinah tu, di kawasan masjid tu, adalah tanah yang jenis serap air. Sebab tu boleh kita tuang, nanti dia akan apa ni? Dia akan serap, jadi dia bersih. Tetapi untuk tanah jenis lain, tak boleh kita buat benda ini. Kita kena cangkut, kita kena korek dan kita buang. Kita kena buang. Lepas tu kita baru apa? Letak tanah baru dan kita tuang air kat tempat bekas tu. Ini pendapat mazhab Hanafi. Adapun jumhur mereka tak payah. Kita cukup dengan tuang sekali saja. Tapi mazhab Hanafi perlu korek dan pindahkan tanah tu ke tempat lain. Dan terdapat sebuah hadis yang seperti menyokong pandangan ini, iaitu ada dalam kitab Sulhul Salam ini, muka surat 56, ya, perenggan yang berapa, 134 itu. Abu Hanifah berkata, jika tanahnya keras maka harus digali dan dibuang tanahnya, kerana air tidak mengenai semua bahagian atas dan bahagian bawahnya. Kita cuma tuang ke atas, janganlah boleh bersih, jadi kena gali. Juga kerana dibuatkan dalam sebahagian jalan hadis ini bahawa Rasulullah SAW bersabda, khudu ma bala alaihi minat turab fa'alquhu wa ahriku ala makanihi ma. Ambillah tanah yang telah terkena air kencing, lalu buanglah dan tuangkanlah air di atas tempatnya. Hadis ini kata pengarang kitab Ibn Hajar Asqalani dalam At-Talqis, yang At-Talqisul Khabir. Hadis ini memiliki dua sanad yang mausul. Yang pertama dari Ibn Mas'ud dan yang lainnya dari Wathilah Ibn Asqa. Tapi pada keduanya terdapat pembicaraan tentang lemahnya. Dan seandainya tambahan ini kuat, niscaya batallah pendapat orang mengatakan bahawa tanah masjid Nabi SAW lunak, yang ini boleh serap air. Kerana dia berkata tidak digali dan tidak dibuang kecuali dari tanah yang keras. Jadi ini ada satu kemusykilan. Tapi kita lihat mutakati dinilai sahih oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Jadi kena angkat dan buang. Tapi ulama-ulama lain yang saya dengar, Syekh Tamin, Syekh Syukiti dan beberapa ulama lain, mereka semua mengatakan bahawa hadis menggali tanah dan kena buang itu adalah hadis yang lemah, tak boleh dipakai. Lain hadis. Ibn Syalbani itu tadi. 30. 30 hadis bawah itu. Ambil datanya yang tengah. Oh, jadi ceritakan jalan. Ini tak disahkan Syalbani. Nota kaki 30 apa dia tulis? Sahih kan? Sahih hadis yang ketengah tu Ustaz. Ambillah tanah yang telah kena air kencing lalu buanglah dan sembah. Air? Itu dinilaikan apa? Sahih. Sahih. Ha. Jadi kena kena angkat. Buang. Kena buang. Lepas tu tuang air kat tempat yang asal tu. Jadi dinilai sahih oleh Syekh Al-Bani rahimah ta'ala. Jadi ini adalah dalil untuk mazhab Hanafi kena kurit. Tapi riwayat yang biasa yang mula-mula tu tak ada ni semua. Nabi suruh tuang saja sekali. Tak ada suruh kurit. Mana satu betul. Jadi daripada sudut sanad ni ataupun ni perlu dikaji lah. Yang penting ada khilaf tentang bahawa ni hadis yang sahih ataupun tidak. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari sudut akal, kalaulah betul kita kena kurit, jadi kita dah kurit. Misalnya dia kencing dekat sini, bulat ni kita korek, lepas tu buang kan. Dah pun buat apa nak? Kita nak tuang air lagi situ. Tunjukkan bahawa tu cara yang lemah. Apa maksud daripada menghilang ataupun tahara ni adalah menghilangkan lagi, sedangkan dia buang. Buat apa nak tuang air lagi, buang masa. Jadi sebab tu tuan dara hujah ulama' mengatakan bahawa riwayat ini lemah. Melainkan dalam satu keadaan, iaitu bila tanah itu tidak menyerap air. Seperti kita punya masjid, kalau tak ada kapet, seramik. Ataupun sekarang masjid Nabi semuanya apa? Marble. Orang kencing dekat situ. Waktu musim haji, orang tu tak tahan, buang air kat situ. Budak-budak tak tahan, buang air kat situ. Macam mana cuci? Ambil air satu balik, tuang, habis, sepak lagi banyak. Baik-baik, kecil aja. Tak sampai 1 meter, dia jadi 10 meter najis. Lepas tu dia datang lagi, tuang lagi. Lagi bagaimana, satu masjid jadi boleh kotor. Tapi bersih, sebab dia tak serap. Betul tak? Jadi menunjukkan bahawa mencuci dengan cara dalam hadis ini khusus untuk tanah yang boleh serap air. Kalau tanah yang tak boleh serap air ya, seperti seramik yang kita katakan tu, jadi bukan cara dia macam ini. So cara dia macam mana? Pertama sekali kita kurangkan najis. Macam nak kurangkan najis, ambil kain atau ambil sponge. Kita berbagai tekap-tekap tu semua jangan. Kita ambil sponge. Kalau dekat sekarang boleh tengok macam mana apa ni, cleaner bin Laden buat tu. Dia akan bawa sponge tu. Jadi satu orang, dua orang. Lepas tu dia kumpul kan. Lepas tu dia tekap-tekap. Lepas tu tukar pula. Orang nak cepat, orang tak perah. Tapi kalau boleh kita perah, perah je. Perah. Buat lagi sekali. Tuang air sikit, tak. Bukan pakai satu timba, pakai satu ibrit saja. Ibrit tu maknanya macam satu ceret sikit kecil, tuang sikit je. Lap. Dah, tak payah kita nak tuangkan satu timba penuh dengan air. Sebab najis itu apa ni, boleh hilang ataupun tak boleh hilang dengan cara yang dalam hadis. Jadi itu khilaf pertama tentang cara mencuci najis yang terkena pada masjid. Dan daripada hadis ini juga terdapat dalil bahawa wajib ataupun syarat sah solat bersih tempat solat. Syarat sah solat adalah bersih tempat solat. Tempat solat adalah tanah yang kita buat, yang kita solat. Sebab kalau tak wajib, tak syarat tempat solat itu bersih, dan kita tak payah suruh apa? Tak payah suruh cuci. Dia kan lah sudah. Kita janji solat tepi-tepi sikit sudah. Jadi tak kena kat situ. Kita sujud kat tempat yang tak kena apa? Tak kena najis boleh. Tak, Nabi SAW suruh cuci. Walaupun kat ujung masjid. Faham? Sebab tu kalau kita pakai sejadah, ada najis dekat ujung kat bulu-bulu sejadah. Sejadah banyak bulu kan? Tapi kita lepas sujud, tak kena dia. Sah ke tak sah? Mengikut dalil hadis ini, tidak sah. Perlu dicuci. Perlu dicuci. Dan dalil lain adalah hadis selipar Nabi SAW ketika solat. Beliau jadi imam dalam beberapa rakaat, tahu-tahu dia apa? Dia tanggalkan dulu selipar dia. Para sahabat kat belakang yang makmum, lihat Nabi SAW tanggalkan selipar beliau, mereka pun menanggalkan selipar mereka. Selesai solat, Nabi SAW tengok mereka tanggal selipar, Nabi tanya kenapa kau tanggal selipar. Kita nampak kau tanggal selipar ya Rasulullah, kita pun tanggalkan. Oh, ini betul-betul mutabah, ikut imitation. Tapi bagus, itu kefahaman yang benar sebenarnya. Asalnya kita tak tahu, tak ada wahyu. Tak boleh pakai selipar lagi ketika solat. Maka Nabi SAW pun menjawab, tadi Jibril datang ketika aku salat, dia beritahu kepada aku bahawa di bawah selipar aku tu ada najis. Jadi dia suruh tanggalkan, orang tanggalkan. So kalau lah tidak syarat tempat solat kita itu bersih, tak perlu ditanggalkan. Faham? Dan termasuk dalam hal ini, ayat riba tempat solat adalah pakaian. Masuk lagi, lebih aula lagi, perlu di lebih layak lagi untuk apa? Untuk dibersihkan kalau ada najis. Sekarang faham dalil bagaimana datang mewajibkan atau mensyaratkan bersih tempat. Kan ada orang letak dalam kitab-kitab fiqah, apa mazhab pun akan cakap benda yang sama. So mungkin kita tak nampak dari seluruh hadis sebab kita tak baca daripada hadis. Sebenarnya fuqaha tu dia ambil daripada hadis. Tapi zaman sekarang orang ambil ataupun macam rasakan fuqaha orang fiqh ni mazhab-mazhab ni tak bagus. Kita nak belajar hadis je. Dia tak tahu berapa lama fiqh tu lama hadis sama aja. Macam imam kita ni yang sekarang kita Bulughul Maram ni penuh dengan hadis kan. Dia mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat dia fiqh Syafi'i lah. Jadi dia ada mazhab. Jadi tak mungkin kita belajar fiqh setakat dengan hadis saja daripada orang sokol tak ada mazhab. Tak mungkin, semua orang ada mazhab. Ulama hadis yang dipanggil tak ada mazhab pun ada mazhab. Saya tak ada mazhab Auza'i, tak ada mazhab. Bukan mazhab, dia mazhab Auza'i ya. Sufyan Al-Thawri, mazhab dia Sufyan Al-Thawri. Ishaq bin Rawi, mazhab Ishaq bin Rawi. Sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal tu ulama hadis. Tapi kita panggil dia mazhab Ahmad. Jadi Imam Syafi'i bukan ulama hadis. Mazhab Syafi'i, dia ulama hadis. Maliki lagi ulama hadis. Dia ada kitab muwatta yang besar. Begitu juga Abu Hanifah dan Musnad. Imam Abu Hanifah cuma punya hadis tak banyak. Okey. Jadi jangan kita tersemangat lah, kata orang tu dengan apa? Dengan benci dengan mazhab. Kalau kita lihat banyak sangat salah mazhab ni konon-kononnya lah. Yang kita dah belajar-belajar kita nampak salah. Dan kita nampak semuanya salah je. Yang betul dalam mazhab Syafi'i tu kita tak nampak. Okey. Jadi sebenarnya tak ada perbezaannya belajar daripada hadis ke, belajar daripada fiqh, bahkan belajar daripada fiqh lagi bagus. Kenapa? Lagi-lagi belajar fiqh daripada kitab fiqh yang merangkumi hadis, Quran dan sebagainya. Dia lebih lengkap lah. Dia tengok daripada usul fiqh, dia tengok Quran, dia tengok hadis, tengok ijma', dia tengok semua. Tetapi mesti sebutkan dalil. Bila dia sebutkan dalil, kita dapat banyak manfaat. Adapun yang kita lihat sekarang ni, walaupun kita ambil hadis, dalam pembahasan kita ambil Quran. Tadi kan sebut beberapa banyak ayat Quran. Nanti dalam beberapa hal tersebutkan tentang khilaf ulama, mana kita dapat kalau kita tak baca buku-buku fiqah. Yang tadi nama-nama kita baca tu, Ibn Abdul Bar dan sebagainya, itu ulama-ulama fiqah. Ya, mazhab Maliki tu. Jadi yang penting di sini adalah kita dah terangkan tadi tentang apa masalah tadi. Tentang syarat sah salat, antaranya adalah bersih tempat dan pakaian. Dah tahu dalil ya? Nah. Tapi ada satu masalah. Kalau ini masalah sebenarnya lebih penting, iaitu untuk wanita lah sebenarnya. Ibu-ibu ada anak pakai pampers, sekarang diapers. Dan confirm budak tu dah melepas beberapa kali kat dalam pampers tersebut. Dia nangis-nangis. Kita pun tahu sunnah Nabi SAW angkat apa? Angkat baby rokok. Bila rokok, letakkan kat bawah lah. Bila diri angkat balik, sujud letak kat depan. Apa hukumnya? Ada yang dah amalkan. Siapa dah amalkan beli? Beritahu lah. Saya dah amalkan. Ustaz, confident lah sikit. Saya dengar boleh. Tapi dah amalkan. Sebenarnya saya amalkan saya tak tahu. Tak apa. Ni lah. Masa awak masih belajar tak pun. Masya Allah. Awak akan sampai juga. Apa ilmu tu kan sampai. Sama dah awak tanya atau saya yang tanya. So boleh tak boleh? Hmm? Banyak dalam kan cikgu. Sebab dia tengok hadis Abu Umamah tu kan. Jadi dia kata Nabi SAW dokong, tak cakap pun dia pakai pampers, tak pakai pampers, dia kencing dalam pampers ataupun tidak. Tapi kita baru baca hadis ni, Nabi SAW suruh cuci. Bahkan lebih daripada itulah sebenarnya. Nabi SAW suruh cuci masjid ni bukan hanya lebih najis, yang bukan najis, takat kejijikan atau kotoran, ingus pun Nabi SAW suruh cuci. Nabi SAW pernah masuk masjid, dia nampak ingus ataupun ludah atau ingus dekat dinding, dia bersihkan dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kata pada orang ramai, imam ni jangan jadi imam lagi, ni imam dia kerja. Macam itu sekali. Dan Nabi SAW pada zaman beliau, ada seorang wanita kulit hitam, dia suka, dia rajin apa? Bersihkan masjid. Satu hari Nabi SAW tak nampak dia. Nabi tanya dia, mana dia? Kata sahabat, kami dah tanam dah. Bila waktu malam, Nabi SAW marah, kenapa kamu tak beritahu pada aku? Okay. Kami tak mau beritahu pasal tak mau susahkan kau. Kau orang wanita je, perempuan, kulit hitam, cuci-cuci masjid ni tak ada apa-apa pun. Tak payahlah bisa tahu kan, ni bukan siapa, fighter, mujahid ke, ataupun orang alim ke yang meninggal. Maka Nabi SAW pun pergi ke kuburnya, pergi ke kuburnya dan sembahyang atas jenazahnya. So ni bukan pasal masalah lelaki ke perempuan, kulit mana kulit, bukan. Tapi pasal amalan yang dilakukan. Apa dia buat? Bersihkan masjid. Sebab dalam dalam satu hadis lagi Nabi SAW kata dia ditunjukkan kepadanya syurga dan neraka, dan dia lihat antara apa ni, amalan ahli syurga apa dia, orang yang membersihkan masjid pun ditunjukkan ke tempat duduknya di syurga, di syurga tunjukkan kelebihannya membersihkan masjid. Baik, yang tadi masalah pampers tadi, kalau seorang itu pakai sarban tebal, atas sarban tu ada najis, sah ke tak? Tak kena badan dia ke? Sama macam peluk dokong budak tu, tak nak dia kena. Ha, so apa agak-agak hukum members ni? Saya tak boleh. Tak boleh. Awak pakai serban tak ada najis. Serban bersih, tebal. Atas serban ada najis. Ada plastik, ada najis ke apa? Misalnya lah, awak semayang macam itu, saya tak tahu kenapa lah. Tapi tak contoh. Saya pun tak salah, saya tak salah. Sebab dia dah termasuk jadi pakar, yang bila awak dukung je budak tu, dia jadi pakar yang awak. Faham tak dalil lah. Tetapi, kalau tak silap saya, kalau kita tanya fatwa, ada juga ulama kata bersih. Berdalilkan dengan hadis tadi, dan daripada sudut meringankan dan meringankan. Tapi kalau kita kaji dari sudut lain, tak, solat tak boleh buat main-main. Dalam hal ini sebenarnya, walaupun Nabi SAW nampak dukung, tapi tak ada najis. Jadi, mulai dari sekarang, kena, kalau nak dukung, nak sembahyang, make sure apa ni, dah salin dia punya pampers. Ini kita dah tahu nampak kuning-kuning, dah basah, dah banyak. Dia nangis, kita peluk saja. Tak apa. Okay, dia tak boleh, tak selipar di bawah. Dengan tanah. Entahlah. Tapi disuruh apa ni? Disuruh tanggalkan. Jibril datang untuk perintah Nabi SAW tanggalkan. Di antara faedah daripada hadis ini adalah tentang orang Arab Badui ini, bagaimana para sahabat mengingkari perbuatan beliau. Dan ini menunjukkan bahawa sesuatu kemungkaran itu perlu dia apa ni? Perlu diingkari dengan segera tuasanya. Para sahabat tak tunggu, tak tunggu sampai dia habis semuanya kata ajar-ajarnya, tetapi mereka ingkar tengah buat tadi. Tapi itu bab saja yang tentang bab kencing ini lah, yang tak patut lah. Tapi tempat bab lain, kalau dia buat ingkar terus kita apa ni? Kita ingkar tu asal. Kecuali jika kalau kita mengingkari kemungkaran tersebut, ia akan membawa kepada kemungkaran ataupun keburukan yang lebih besar daripada mungkar yang sedang berlaku. Seperti yang berlaku dalam kes ini. Sebab kalau dia skop kencing, dia lari daripada tempat tu, habis akan berlaku banyak. Baik-baik tempat nak bersihkan sikit, tempat yang najis dah jadi makin banyak, mungkin tak nampak lah mana yang telah kena najis. Kemudian untuk orang tu sendiri, kita tahu apa masalahnya kalau kita tengah kencing tiba-tiba kena tahan. Memang kalah kan? Boleh sakit. Jadi itu keburukan. Berbanding dengan keburukan menajiskan masjid, sebab dia dah berlaku. Buruk juga. Tetapi bandingkan dengan yang lain, diakibatkan kita mengingkari kemungkaran tersebut, maka dengan itu Nabi SAW melarang para sahabat daripada mengingkari kemungkaran tersebut. Dan terdapat daripada hadis ini kaedah yang masyhur, irtikabu akhafu dararain. Irtikab, yang kita melakukan, akhafu, yang keringanan darar itu, keringanan yang lebih ringan. Ya, keringanan, apa tu? Kemudaratan yang lebih ringan daripada dua kemudaratan. Dua mudarat, tapi kita ambil yang lebih ringan. Jadi ini amat berguna kaedah ini dalam dakwah dan juga perkara lain. Kemudian tentang bagaimana orang Badui ini berdoa dalam riwayat Tirmizi dari Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamna ma'ana ahadan wa la tarham ma'ana ahadan. Dia nak rahmat untuk dia dan Muhammad saja. Jadi menunjukkan bahawa kejahilannya membuat dia buat macam itu. Dan macam mana dia kencing di masjid, sebagaimana yang dia selalu buat dekat mana, dekat luar, dekat padang pasir, itu menunjukkan kejahilan boleh mengakibatkan kita melakukan perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi ini menunjukkan kepentingan apa? Kejahilan mengakibatkan macam ini. Jadi opposite of kejahilan, ilmu. Ilmu akan menghilangkan atau menghindarkan kita daripada melakukan perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Walau bagaimanapun, mesti ada orang yang jahil dalam masyarakat kita. Jadi apakah kedudukan muamalat kita dengan orang-orang jahil? Kita mesti bersabar dengan mereka, berlembut dengan mereka, sebab mereka belum tahu. Tapi kalau dia dah tahu, masih lembut lagi. Dah tahu tapi degil, dah belajar, dah lama dah Islam dah. Nak kencing-kencing juga tempat wudu. Jangan ada berlaku kat waktu haji. Waktu haji kita tengok teruk. Oh, pergi dekat apa tu, Mina, tempat orang kat wudu situ je pun. Ada orang dalam Masjidil Haram, Masjidil Haram kat bawah sekali, basement. Orang tak nampak. Dia nak dekat 6 tingkat tu sudah bawah 2, atas 3 ke 4 lah. Masjid Nabi kat bawah tu sekali, bila musim haji dia buka, kat situ baru bawa jalan. Ni ada orang banyak besar kat situ. Malas nak pergi mana? Nak keluar. Jadi orang macam ini mana boleh? Kalau kita tahu dia bukan orang Badui, orang bukan apa, tak boleh kita baik-baik dengan dia. Mesti dia apa ni? Dihukum lah. Jadi Nabi SAW berlebut dengan orang ini sebab dia orang Arab Badui dan jahil pula tu. Baik. Jadi kita boleh sebenarnya, bahkan bagus untuk melewatkan, melambatkan, mengingkari mungkar jika terdapat maslahat. Dan daripada hadis juga terdapat hukum tentang najisnya baul ataupun air kencing. Air kencing, siapa yang najis? Orang-orang Badui je. Tak cakap pun orang lain kan? Kalau yang jenis nak ikut saya, kita pakai yang begini lah. Oh, anjing jilat ke mana? Anjing jilat ke air je kita kena jilat. Tempat lain tak payah. Dia cakap kat tempat air je. Hadis kata gitu je. Ada yang ini? Kecil siapa pula yang hadis? Badui. Lelaki je. Kalau nak campur lelaki. Tak mahu dia badui ataupun tidak. Tapi perempuan dia, habis budak-budak mana? Tak najis. Asalnya semua apa ni yang keluar daripada kemaluan manusia najis. Sama ada dia besar, kecil, lelaki atau perempuan. Perempuan hamba ke mereka tak ada beza. Semuanya sama. Baik. dan sebenarnya terdapat ijma' dalam hal ini. Tapi daripada hadis ini, mana kita nampak dia najis? Ada sebut, Nabi ada kata, ni najis kena cuci. Tak ada kan? Yang ada cuma apa? Perintah untuk mencuci kan? Sebab itu, untuk dalil. Nak tahu ni najis ke tidak, bila ada perintah untuk mencuci ataupun Nabi cuci sendiri. Ini akan datang dalam masalah najis atau tidak, mani dan madi. Itu nanti kita jumpa. Ya, tak mestinya kita nampak word najis dekat situ, barulah dia jadi najis. Orang musyrikin kata Allah SWT najis, tapi kita pegang dia tak ada apa-apa. Betul tak? Sebab kita boleh berkahwin dengan orang musyrik ataupun ahli kitab. Tapi awak nak kahwin dengan dia, awak tak pegang dia. Kalau pegang dia, dia cuci. Tapi dia cuci baju kita, mana? Kan kita tidur dengan dia apa semuanya. Tak ada semua cuci, dia kan apa? Dia tak najis. Jadi najis dia lain, najis maklum. InsyaAllah kita akan sambung faedah-faedah daripada di sini selepas salat insyaAllah ta'ala. Alhamdulillah kita kembali meneruskan pembahasan hadis tentang Arab Badawi diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebenarnya kita sedang menghuraikan beberapa faedah daripada hadis ini. Kita telah berhenti membahaskan tentang hukum air kencing. Daripada hadis ini jelas bahawa dia adalah najis dan tidak kira sama dia lelaki ataupun wanita ataupun anak kecil sekalipun. Asalnya semuanya adalah najis, sama ada dia Muslim ataupun kafir. Cuma perbezaannya adalah berkenaan dengan kencing budak lelaki atau bayi lelaki yang masih menyusu. Di mana terdapat hadis-hadis yang sahih menerangkan tentang diringankan cara mencucinya, yaitu dengan merenjiskan di tempat najis tersebut. Jadi itu adalah hukum khas. Tetapi bagi ulama Zahiri, mereka mengatakan bahawa kencing budak lelaki itu tidak najis kerana tak disuruh dicuci, tapi direnjiskan. Dan ini pendapat ini diikuti oleh sebahagian orang kerana menyatakan bahawa apabila tidak dicuci, ya, dicuci itu boleh dituangkan air dan hilangkan najis tersebut, maka itu menunjukkan bahawa sesuatu tidak najis. Tapi sebenarnya tidak. Bila ada perintah untuk mencuci walaupun untuk merenjiskan, menunjukkan bahawa kala ataupun benda itu adalah najis. Cuma dalam cara mencuci biasanya ada keringanan. Begitu juga dalam masalah anjing berkaitan lagi. Diperintahkan untuk kita mencuci setelah kita membuang bekas air tersebut atau air tersebut. Cuma daripada sudut cara mencucinya pula khusus, iaitu dicuci sebanyak 7 kali dan pertama kalinya dengan tanah. Jadi sebab itu sebagian orang katakan kalau dia najis, kita cuci sampai bersih dia, ataupun kita cuci 3 kali sebagaimana terdapat dalam sunnah. Tetapi kita kena bezakan antara perintah mencuci dengan cara mencuci. Jadi bila ada perintah mencuci, boleh tak kita faham makna bahawa yang diperintahkan itu adalah najis? Boleh, itu boleh kita faham dengan akal. Tapi cara mencuci itu kita tidak dapat faham dengan akal. 7 kali dengan tanah ataupun direnjiskan sebagainya dengan bab madi kan? Ataupun bab madi ataupun bab mani di kerit dan sebagainya. Jadi ini semua adalah perbezaan cara mencuci. Sebab itu ulama membagikan najis kepada 3 bahagian. Kita kita ajar kita kita cerita contohnya madzhab Syafi'i, kita akan mengatakan najis bagi pada 3 bahagian. Kita kata najis yang pertama adalah najis al-mutawassithah yang tengah-tengah, kemudian najis al-mughallazah yang diberatkan, jadi najis mukhaffafah yang diringankan. Jadi kata mereka najis yang diberatkan atau najis mughallazah itu cuciannya diberatkan. Seperti anjing. Mereka masukkan khinzir dalam bab inilah sebagai kias. Kemudian yang diringankan contohnya adalah seperti kencingnya bayi lelaki yang belum minum, yang belum makan lagi, belum makan makanan. Kemudian selain daripada itu, dia dikira sebagai najis mutawassita yang pertengah hari. Jadi cara mencucinya yang berbeza, tapi dia tetap apa? Sebut kat depan dia najis, najis, najis, najis mubarazah, najis, najis mutawassita, najis, najis mukhafafah pun najis. Dia tetap apa? Najis. Jadi kalau najis tetap kena cu, kena cuci cara cucian dia saja berbeza. Dan kalau kita lihat kadang-kadang dalam bab istinja, asal ini kita gunakan air untuk istinja. Kadang-kadang kita tak boleh gunakan air, kita gunakan batu ataupun kita nak gunakan batu boleh. Baik. Jadi ini menunjukkan perbezaan dalam bab cara, tidak menafikan bahawa ia adalah najis. Jadi ada perintah mencuci sudah menunjukkan, cukup menunjukkan bahawa ia adalah najis. Kemudian tadi kita sempat membicarakan tentang bab ingkar mungkar yang di dalam hadis ini. Kita dapati bahawa Nabi SAW melarang para sahabat membentak sahabat, yang ini Arabi itu yang sedang kencing. Jelas kerana ia akan mengakibatkan keburukan yang lebih besar. Tetapi tidak bermakna Nabi SAW bila melarang sahabat mengingkari perbuatan itu, tak perlu nak diingkari perbuatan tersebut. Ini kencing dalam masjid. Sebab Nabi SAW dalam riwayat lain, tak disebut dalam riwayat ini, tapi dalam Sahih Muslim beberapa riwayat mengatakan Nabi SAW panggil orang tersebut dan berkata dengan beliau dengan lembut. Nabi SAW kata apa? Inna hadihil masajid la tasluhu li syai'in min hadal bawli walal qadr innama hiya li zikrillahi wa qira'atil Quran. Maknanya sesungguhnya masjid ini tak baik, tak patut dengan kencingnya ataupun kotoran. Ia hanyalah untuk zikrullah dan qira'atul Quran. Jadi maksudnya dia tak sampai, cuma cara dia je berbeza. Dah lepas dah bersihkan air dia, kencing dia semua dia, kan diterangkan kenapa tak boleh, kenapa dia tu sana ada muka masjid bukan untuk kotoran. Kotoran dia tak toilet. Masalah sekarang kat dalam masjid ada apa? Ada toilet. Macam mana waktu sah? Yang terjadi isu lah. Jadi asal dia apa ni, tempat kotoran bukan masjid. Masjid itu tempat yang sebersih-bersih yang boleh. Okay. Bahkan berlebih-lebihan dalam membersihkan masjid bagus. Sampaikan disunatkan kita mewangikan masjid, bakar apa ni, minyak wangi dan sebagainya. Pada sekarang tak boleh bakar, kita apa? Kita spray, ada apa tu yang fashionable, apa tu semua. Itu semua bagus. Itu sebenarnya adalah sunnah. Bahkan orang yang datang pun nak buat solat tu, kalau boleh kena wangikan badan dia, bersihkan badan dia. Bukan betul-betul masuk, kalau main bola apa semuanya, terus masuk. Mengganggu orang lain. Dan masjid tu apa dah, dah tak tenteram lagi kerana wujudnya apa ni, bau macam ni. Begitu juga Nabi SAW melarang orang yang apa, makan bawang kecil. Bawang kecil, bawang lah. Bawang kecil, tapi bawang kecil lebih kuat lagi bau dia. Ataupun bawang merah, bawang besar yang tak digoreng. Untuk mendekati masjid, yang kata masuk masjid, dekati masjid tak boleh. Maksudnya, ulama sampai katakan walaupun semayang jemaah tu dah pamat tu, dia boleh kerana ada bau bawang kat mulut dia, dia tak boleh masuk. Dia kena semayang sendiri kat luar atau kat rumah dia. Padahal solat jemaah tu besar dengan tuntutan. Sampai tu ulama kata wajib fardhu ain. Tetapi boleh kerana dia membawa keburukan, dia kena apa? Dia kena bilis kat luar. Jadi aku demi untuk memelihara ketenteraman masjid dan ahli dan jemaah ni. Ini kita boleh kiaskan dengan rukuk. Rukuk kadang-kadang lebih teruk daripada bawang putih, bawang merah dan sebagainya yang belum digoreng, tak belum dimasak. Jadi lagi mereka tak boleh masuk. Apa lagi semayang kat hujung kat apa? Apa ni semayang lah. Susah rukuk kat luar. Kalau masjid nak tu Syekh Kami Rahmat Ta'ala marah. Apa ni orang kat Masjidil Haram, kata dengan ihram apa semuanya kat luar pinggir masjid pun tak boleh. Sebab kata Nabi SAW, fala yaqrabanna masjidana, jangan mereka dekat masjid kami. Dekat pun tak boleh. Boleh juga saudara. Jadi itu menunjukkan apa ni, pentingnya membeli masjid daripada perkara yang tak layak seperti ini. Jadi dia untuk apa? Untuk zikrullah, umum lah, mengingati Allah. Bukan maknanya duduk zikir saja. solat itu termasuk zikir. Dan qiraatul Quran salah satu daripada zikir. Dan juga majlis ilmu seperti ini kita termasuk apa? Zikrullah. Bukannya kita menyadari Allah SWT karena kita menyadari hukum-hukum syariatnya. Yang halal, yang haram semua datang daripada Allah SWT. Jadi terdapat pembahasan tentang apa yang boleh, apa yang tak boleh kita lakukan, do's and don'ts di masjid. Boleh tak kita makan dalam masjid? Minum dalam masjid? Boleh tak boleh? Boleh tak kita, jadi kita boleh buka restoran kat masjid? Kantin kat masjid? Boleh tak kita tidur di masjid? Ha? Boleh tak kita jual beli di masjid? Boleh buat pengumuman di masjid. Jadi terdapat beberapa hadis khusus tentang masjid. Terdapat banyak sebenarnya masalah-masalah tentang masjid yang disebutkan dengan telitinya oleh para ulama. InsyaAllah ada bab yang khusus tentang ini, itu bab masjid. Tapi tentang tidur di masjid terdapat khilaf di kalangan ulama. Tapi yang insyaAllah yang lebih bahagia adalah tidak digunakan menjadikan masjid tempat tidur. Bukan kata tak boleh tidur di masjid, tapi tak boleh jadikan masjid tempat tidur. Bisa kan? Kita faham. Maknanya dia memang tu jadi tempat tidur lah, hotel. Okay. Tapi kalau dia nak tidur, nak kain mula, nak tidur, atau malam dia nak kain mula, dia nak tidur, atau tak ada apa-apa, dia nak tidur, nak bawa teksi tu nak, dia nak tidur kat masjid, boleh. Okay. Ataupun dah belajar penat ni, sejak dia tidur lah kat masjid. Ataupun ada trouble dekat rumah dengan isteri, kau pun nak tidur kat masjid, boleh. Tapi jangan jadikan tu tempat tidur. Saya nak tidur kat masjid. Dia macam apa? Dia macam hostel dan sebagainya. Tak? Sebab kita kena bolehkan masjid tu, kata sebagian ulama. Sebab ada orang-orang bujang di kalangan para sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhu, sebelum dia berkahwin, dia biasa tidur di masjid. Cuma tidur di masjid walaupun dibenarkan, mungkin ini adabnya kita kena alas lah. Mana tahu terlepas eksiden ke apa, ataupun kita punya air bateri semua tu. Jadi kita kena letak alas. Ada adabnya. Jadi bukan tak boleh. Dan bukan tempat tu, bila dah tidur, kita buat macam kita punya khemah. Kita gantung sana, gantung sini. Tak betul lah. Jadi kita kena tahu. Atau kat luar apa sebenarnya, tempat orang tak nampak. Kita kena memelihara apa? Kemudian masjid. Baik, yang seterusnya. Tadi kita dah bicarakan tentang mengingkari mungkar bila ada orang yang afdal, macam ulama, macam ada Nabi. Jadi pada hadis ini menunjukkan seolah-olah tak payah nak tunggu orang yang afdal start atau mulakan ingkar mungkar tu. Tetapi di sini ulama mengatakan itu kalau mungkar tersebut perkara yang memang tak ada khilaf, dia adalah mungkar. Seperti tadi, buang air dalam masjid. Tetapi kalau ada khilaf dan sebagainya, ataupun ada permasalahan, mungkin keadaan, mungkin itu, mungkin orangnya, tapi kita bersama dengan orang lain contohnya, maka ketika ni kata mereka, kita jangan mulakan dulu. Kerana kemungkinan tak patutnya kita ingkar kemungkaran tersebut. Sebab kalau ada khilaf, kita boleh ingkar. Ada khilaf, kita orang ada mazhab macam ini, kita tak boleh ingkar sebab dia benda yang boleh khilaf. Tetapi apa yang perlu dilakukan atau yang patut dilakukan, kata ulama, kita tanya kepada orang alim, apa hukum buat macam ini? Dia tengah buat macam itu kan, apa hukum macam ini? Jadi dia tak ada chance lah. Pasal kemungkinan dia tak ingkar muka, dia tak nampak, dia terlupa, dia malas, dia lemah iman. Orang alim memang boleh lemah iman tu lah. Jadi bila kita dah tahu, tapi dalam kemungkinan mungkin benda tu tak boleh ingkar sebab ada dia silap, ada dalil yang kuat contohnya. Jadi bila kita tanya pada dia, kita buat dua perkara. Kita dah ingkar tapi tak langsung, dan kedua, kita dapat pastikan bahawa kita tak buat benda yang salah. Sebab dia ada ilmu, dia kalau betul salah tu, dia akan apa? Baru dia akan ingkar. Kalau tidak ada keterangan kita, tak ada. So kita dapat ingkar, kita dah ingkar muka, dah selamat dah. Satu, kita tahu kenapa dilakukan perkara yang dilakukan. Jadi itu menunjukkan keadaannya. Adapun yang berlaku pada di masjid itu, mereka tak tunggu Nabi SAW lagi sebab benda itu jelas kepada mereka. Dan faedah yang berikutnya, dengan perbuatan sahabat, masih dalam bab ini lagi, iaitu sebahagian ulama mengatakan wujudnya Nabi SAW ketika itu bersama sahabat menunjukkan mereka sedang melakukan sesuatu ketika apa ni, sebelum datangnya orang Badui itu. Maknanya Nabi SAW tengah duduk dengan sahabat, dan biasa Nabi SAW bukan duduk sembang-sembang dengan sahabat, biasanya ada ilmu lah. Walaupun tengah berbual-bual pun, semua yang datang dari Nabi SAW adalah ilmu, iaitu majlis ilmu. Tetapi bila ada kemungkaran, sahabat-sahabat tinggalkan majlis Nabi SAW, ingkar mereka kan, dan ingkar mungkar. Maka jadilah dalil untuk mereka mengatakan berdakwah itu lebih penting daripada belajar. Kita kena keluar, kita kena dakwah, betulkan yang mungkar, amar makruf nahi mungkar, kata mereka. Belajar tak penting. Ini hadis dia lain. Macam dia jawab. Okey. Jadi sebenarnya di sini tak tunjukkan pada perkara tersebut. Sebab bila sahabat-sahabat dah pergi ingkar perbuatan tersebut, majlis tu dah tak jadi majlis ilmu lagi. Itu tak boleh jadi ilmu dengan dia majlis. Majlis ilmu dia dah berhenti lah. Kira majlis tu dah selesai, dah tak ada lagi. Dan walaupun ingkar-ingkar itu penting, ini sekarang kita nak bahaskan tentang apa, mana lebih penting, belajar menuntut ilmu ni ataupun dakwah atau ingkar-ingkar. Jadi dalam hal ini kita tak boleh katakan ini pilih afdal selama-lamanya daripada yang ini. Tapi tengok keadaan, tengok keadaan. Kalau orang ini dia baru tahu tentang, baru nak tahu tentang hukum mahkam, takkan kita nak cakap dengan dia, kita, kau jangan belajar lagi, kau ikut aku ataupun kau pergi sendiri, pergi dakwah, betulkan keadaan kat luar. Dunia ni semua sedang dalam apa? Dalam kemungkaran, pergi betulkan. Boleh tak boleh? Dia sendiri tak betul. Dia sendiri maknanya belum tahu lagi. Tentu saya tak betul. Sebab kita sebelum nak betulkan orang lain, kita kena betulkan diri sendiri. Akidah kita kena tahu dulu. Syarat-syarat akidah, kalau membatalkan iman, ini kita berlepas lagi. Apalagi tentang kita punya tahara, kita punya solat dan lain-lain lagi ibadat. Sebab Allah SWT kata kan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Wahai orang-orang beriman, selamatkanlah, biarlah diri kamu dan ahli kamu daripada api neraka, yang mana bahan pembakarnya adalah manusia dan api dan batu. Jadi Allah SWT mulakan kita, so kita piara diri kita dulu ke orang lain dulu. Diri kita, kemudian yang dekat dengan kita, kemudian yang lepas itu. So menunjukkan kita kena belajar dulu, baru kita pergi ingkar, ingkar mungkar. Cuma kita tak syaratkan dia belajar semua sekali sampai jadi ahli ulama baru dia nak pergi dakwah. Tidak. Setiap orang yang belajar dia ada hujah, dan dia diwajibkan untuk menyampaikan apa yang, apa yang dia ada, mengikut keadaan, dan mengikut keadaan. Tetapi untuk jadi, ada orang sekarang cakap apa, full-time pendakwah tu, full-time pendakwah, maknanya dia tak belajar, dia tak apa semuanya lah, itu tentu sekali memerlukan keahlian yang amat, yang amat tinggi sekali. Asalnya tak ada benda yang namanya full-time. Kita ni diwajibkan bermacam-macam tanggungjawab. Kita full-time orang Islam, kita full-time hamba Allah SWT. Secepat dia itu adalah, adalah ibadat yang ketaatan kepada Allah SWT. Kita mungkin sebagai bapa, mungkin sebagai anak, sebagai isteri, sebagai suami, sebagai kawan dan sebagainya, sebagai alim dan seterusnya, macam-macam lagi kita punya kedudukan. Sebab tu kita tak ada macam satu vocation, profession yang namanya pendakwah saja, tak ada. Bukan dia pendakwah jadi orang lain dah tak payah dakwah. Tak, semua orang ada bahagiannya masing-masing. Jadi oleh kerana itu syarat untuk mengingkar-mungkar, bila kita dah katakan syarat ingkar-mungkar adalah ilmu, jadi yang lebih mulia adalah, yang lebih utama didahulukan adalah menuntut ilmu. apa lagi dalam kitab ya. Saya rasa semua dah baca dalam kitab. Ada sebahagian antaranya dalam muka surat 57. Okay, nombor 2 itu bersikap lemah lembut dan tidak kasar terhadap orang yang bodoh. Yang ketiga, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sikap lemah lembut beliau dalam memberikan pelajaran kepada umatnya. Itu adalah kaedah asasi dalam dakwah. Semuanya asalnya dengan lemah lembut. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah lemah lembut itu menambahkan melainkan apa? Bila ada kepada sesuatu melainkan dia akan apa? Dia akan menghiasinya. Adapun tidak ada kekerasan itu datang pada sesuatu melainkan dia akan memburukkannya. Jadi itu memang kita dah lihat dah. Makin kita kasar, makin kita keras, biasanya apa ni? Makin apa ni? Makin tak jadi. Dengan lemah lembut, pelan-pelan, tapi mungkin kena sabar banyak lah. Barulah berubah. Kalau bagaimana pun, ada tempat kita lembut kebanyakannya dan ada tempat kita keras. Sebab Nabi SAW pernah berlaku keras pada sebagian sahabat. Dan kita ada hukuman terhadap beberapa maksiat yang besar. Dipotong tangan orang yang mencuri, dibunuh orang yang apa ni, orang yang berzina dan sebagainya. Jadi ada ketika kita keras, bukan semua masa yang kita lembut. Kemudian ada perbezaan di sini yang banyak orang campur adukkan antara keduanya, iaitu antara mengajar, iaitu memberikan hujah ilmu dengan dakwah. Jadi bila kita berdakwah, asalnya dengan apa? Dengan lemah lembut ke dengan kekerasan? Bukan lemah lembut, dengan lemah lembut. Dalam kata-kata tertentu kita keras lah. Tetapi dalam memberi hujah ilmiah, dia tak ada melihat lemah lembut ataupun keras. Sebab dia hanya tanggungjawab bila nak keluarkan hujah adalah keluarkan hujah dengan bernas, dengan dalil. Jadi kalau haram, dia tak boleh macam lembut-lembut ke apa semuanya. Maksudnya kalau haram, ni ayat haram, Quran kata gini, ayat kira. Baik. Dan bahkan kalau itu adalah kalau diancam oleh syariat, dia kena ancam orang yang melakukan tersebut. Adapun bila dia mengajak perkara-perkara fadail, yang ini benda-benda yang fadail amal, yang sunat-sunat, dia ajak dengan apa? Menghimbau orang dengan lemah lembut. Tapi kalau benda itu dah wajib, takkan ada lemah lembut, solat pun. Solat dah. Padahal solat wajib. Mari solat, mana dah tak? Kita tak ada, bukan keras, tapi mana dia apa? Tak ada macam apa ni, kita bila berhujah tu kita mesti mura'ah atau meraihkan lemah lembut sentiasa. Tidak. Begitu juga dalam menjawab fatwa dan sebagainya. Sebab maksud daripada di fatwa berilmu adalah apa? Sampaikan hukum Allah dan Rasulnya. Ini yang dalilnya cukup. Sebab kadang-kadang bila kita keluarkan hujah, kita sebutkan ini bukan sunnah contohnya. Sebab gini, ulama kata gini, kaedah kata gini, ni keras, tak boleh buat macam gini. Dakwah mana boleh keras-keras? Berapa kali kita kena macam itu, menunjukkan dia tak faham perbezaan antara dakwah dengan keluarkan hujah. Adapun kalau dakwah, tak mestinya keluarkan hujah pun. Kita sekarang pergi masjid, kita pergi belajar agama buat buku, ni sudah dakwah. Orang pakai wanita dan tok barat dengan termas apa, dia sudah dakwah. Kita bila amalkan Islam, maka kita telah berdakwah. Walaupun tak keluar satu huruf pun daripada mulut kita, tak keluarkan satu hujah Quran ataupun hadis daripada mulut kita atau tulisan. Sebab apa? Sebab ini adalah dakwah dengan hal dan keadaan. Dan kadang-kadang kita dah sihatkan cakap pasal benda-benda kias, dia pun boleh faham. Maknanya kita tengah puan kepada sesuatu, so berjadi baik. Baik tu umum, tapi maksudnya baik yang itu lah. Ha, kan? Kita tak sebutkan secara direct pun. Kadang-kadang kita berdakwah melalui cerita, betul tak? Budak-budak kita buat cerita moral story lah. Ataupun apa-apa, tak salah. Tentang binatang tu, tentang anjing dengan main-main, nak cakap pasal tamak. Dakwah ke tak tu? Itulah dakwah. Sebab dia dapat message dia. Tapi kita tak keluarkan apa? Dalil, itu wajib, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, tak. So, kita ada perbezaan antara antara dakwah dengan menuntut dan memberikan hujah ilmiah. walaupun memberi hujan ilmiah itu kadang-kadang masuk dalam apa? Dalam bab dakwah, dan dakwah itu kadang-kadang masuk juga apa dia? Dia sebagai memberi ilmu. Okay. Jadi kadang-kadang orang itu dia faham sesuatu dengan semua orang faham macam dia. Jadi bukan demikian. Satu lagi, okay, dalam kitab terlepas pula. Itu adalah kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Adalah akhlak Rasulullah SAW itu adalah khuluqul Quran. Semua yang berlaku ataupun yang datang dari Rasulullah SAW daripada akhlak sebenarnya adalah yang diterjemahkan, yang difaham daripada Al-Quran. Yang kita perlu contoh Rasulullah SAW. Saya teringat kisah waktu iktikaf dekat Mina itu haji entah agak sudah 10 tahun dulu. Jadi orang ini sedang solat, orang semua tengah lepak, tengah tidur malam kan. Okey, dekat masjid masjid Khif di Mina, orang ramai kat situ. Merebut-rebut orang nak masuk masjid tu, sebab masjid tu tempat yang paling best. Lagi best dari warung-warung hotel ataupun kemah-kemah, sebab aircon tinggi, tak ada kena panas, apa semuanya sedap lah. Air pun ada dekat, air zam-zam. Okey, itu susah nak dapat masuk. Ada orang tengah sembahyang, ada orang sedang solat, mungkin dia solat malam ke apa. Ada orang datang lah, nak pergi tempat dia, nak pergi tempat tempat dia. Dia ada letak tempat dia apa, di barang-barang dia, dia dah keluarkannya. Jadi beli air ke ataupun dia pergi makan, dia datang balik, dia nak pergi tempat dia. Orang ni tengah sembahyang, bawah tu semua macam mayat tau, orang tengah tidur. Penuh, sini penuh semua orang tengah balik. Jadi kena langkah-langkah-langkah, orang ni tengah sembahyang tempat-tempat dia cukup ngam gitu. Jadi susah sebenarnya nak jalan orang ni, yang baru datang ni. Dia jalan cross orang tengah solat. Tapi apa berlaku, dia punya cara tahan, dia tolak kuat dan bawa semua orang dia kena kat kena jatuh, takut jatuh kena orang ke gaduh tu kan. Nampak pula. Jadi apa, dia tak marah, dia tolak balik orang tengah solat. Orang tengah solat pun jatuh. Lepas tu kecoh semua orang yang tengah baring, semua bangun. Jadi hal buli semua sampai datang apa semuanya. Harap tak harap lah. Tutup kat depan ni. Jadi apa faedah yang saya dapat daripada peristiwa tersebut? Dia tak amalkan sunnah, dia tahan di tengah orang datang, dia tahan, tak betul. Tapi dia tahan dengan terlalu keras. Orang tu tak tahu, mula-mula dia tahan. Jadi orang tu tak ada tempat, agaknya macam mana dia macam terkena juga, tak nak termasuk tempat dia juga. Dia tahan lagi kuat sampai tolak. Dan orang tak, orang tu tak faham, tak jahil. Dia marah, apa ni? Dia tolak balik orang yang solat sampai jatuh. Itu yang nak boleh. Okay. Jadi kekerasan, kekerasan tak akan menambahkan sesuatu, mengarah keburukan. Dan kita tahu, kita kalau dah tahan, dah tak boleh apa semuanya, walaupun hadis kata kita perang dia apa semuanya tu kan. Tapi kita kena faham-faham lah, ada orang jahil, tak boleh lah. Ini kalau nak perang, orang degil lah. Itu syaitan yang nak masuk kita punya tengah apa, nak putuskan kita punya solat. Jadi kita kena bersikap lemah lembut. Yang keempat, menjauh dari keramaian orang ketika buang hajat hanyalah bagi yang ingin buang hajat besar, bukan kencing. Apa dalilnya? Kerana menurut Auf, kebiasaan orang Arab hal itu tidak wajib dan disetujui oleh syariat. Dan Rasulullah SAW pernah buang air kecil dan menyuruh sahabat yang berada di belakang beliau untuk menutupinya. Insyaallah kena apa ni, kotak hajat kecil tu kat belakang ni, dan ni belakang timbuk situ je, dia tak pergi jauh-jauh. Tapi kalau untuk rakyat, untuk orang yang besar, pergi jauh-jauh. Jelas lah kenapa, baru dia lain kan. Itu dia. Walau bagaimanapun, kalau ada tempat yang dikhususkan untuk kotak hajat, walaupun dalam rumah, depan orang ramai, dalam kawasan orang ramai, tak apa. Macam rumah kita, macam kat masjid, ada sebetulnya kita kata. Jadi dalam bab ini saya tak tahulah, ini memang perkara yang telah ditentukan, mereka berijtihad dan mereka bertanggungjawablah atas segala-galanya, mereka yang dipersoalkan, bukan kita. Jadi agaknya inilah kaedah yang paling baik sekali, toilet mereka letakkan kat mana, kat masjid dan sebagainya tu. Tapi saya rasa mereka tahulah ini bukan masjid, ini bilik air dan seterusnya, ini store. Jadi tak mungkin kita hukumkan semuanya sebagai masjid, kita boleh solat dari masjid kat toilet tu ataupun dekat auditorium ni. Jadi ini menunjukkan bahawa maknanya wanita haid, nifas boleh duduk kat sini mengikut ijtihadnya, walaupun asalnya dia tak boleh disamakan dengan satu bumbung, satu bangun, satu bangunan. Sebab tu kalau kita tengok Masjidil Haram, Masjidil Nabi SAW, masjid dia semua luar, luar dan di bawah, bukan satu level. Toilet semua kat bawah dan kat luar, bukan macam ni kat dalam. Sebab tu terdapat, saya rasa-rasa apa yang akan berlaku di mana masjid tu akan tinggi bertingkat-tingkat. Jadi satu floor untuk solat, satu floor untuk komputer di tempat office, satu tempat lagi untuk classroom, satu tempat untuk apa ni, restoran. Mustahil tak saya, saya rasa dia radio dah ada. Dan ini tak boleh sebenarnya. Asalnya apa yang ada dekat tanah ni, bawah dia dengan atas tu sama hukum. Sebab tu kita bila sa'i, atas bawah sama. Bila kita tawaf, atas bawah sama. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, dan boleh merampas satu jengkal daripada tanah, dia akan dia apa? Dia akan dicampakkan, gulungkan sampai ke tujuh lapis bumi yang ke bawah. Menunjukkan dia ambil atas saja, kenapa bawah pun kena? Sebab hukumnya sama atas dan bawah. Sebab tu ulama katakan kalau kita buat masjid, masjid kita naikkan dua tingkat, tiga tingkat, empat tingkat, hukumnya sama, semua dapat pada masjid. Bila kita dah beza-bezakan tu ada permasalahan untuk asalnya. Tapi zaman sekarang ada keperluan-keperluan tertentu yang di tepi dan sebagainya, library, ini store, jadi dia tak masuk dalam hukum masjid. Itu fatwa sebagian ulama. Yang kelima, menolak kemudaratan yang lebih besar dengan memilih yang lebih ringan di antara keduanya. Ini memang faedah yang besar. Di sana yang kencing itu terputus, tertahan, maka tentu akan mendatangkan mudarat baginya. Dan seandainya dia berpindah dari tempatnya semula ke tempat yang lain di samping tempat yang pertama kali telah terkena najis, tentu najis itu akan mengenai badan dan pakaiannya serta tempat-tempat lain di dalam masjid. Jadi semua kemungkaran, kalau kita cuba nak ingkar memang akibat kemungkaran yang lebih besar, maka kita tak wajib ingkar ataupun kita boleh lambat. Jadi orang tegak apa ni, kadang-kadang kita dah betul keadaan, orang tengah minum arak misalnya kan, apa hukumnya? Ingkar. Apa hukum mengingkari kemungkaran tu? Wajib segera. Tapi dia kat depan dia dah betul pecah apa semuanya kan, maknanya kita kata haram apa sebenarnya, dia ambil ya, dia lain kita campak lah kita, tak buka kawan dia habis pecah betul gitu kan. Jadi ini tak payah, kalau kita takut berlaku kemudaratan yang besar, kita lambatkan mengingkari perkara tersebut. Jadi pula kita tak ada kawan, tak ada senjata, tak ada alat-alat tertentu. Sebab ini kita serahkan kepada pihak berkuasa. Dia datang, dia ada handcuff, dia ada apa semua, dia kawan dulu, dia dah angkat je. Itu kalau negeri Islam. Ada apa-apa soalan? Saya rasa kita ambil satu hadis je lah pada malam ini. Terdapat satu email yang saya diberikan oleh teman tentang anjing berpeluh atau tidak. Jadi kata yang dalam diambil daripada Wikipedia tak salah. Jadi katanya anjing tak berpeluh tu adalah satu myth. Sebenarnya anjing berpeluh, cuma dia tak berpeluh macam manusia je. Dia keluarkan atau dipanas dia daripada lidah, dan kebanyakan peluhnya keluar daripada dia punya tapak kaki lah. Bagi sebahagian jenis saja yang keluar daripada badannya. Tapi berpeluh tetap berpeluh sama tempat dia. Jadi kalau demikian lah, kalau betul dia tak berpeluh dengan tepat kaki, maknanya dia punya badan kalau kena tak najis lah. Salah kita sihat. Tapi bila dalam akhir-akhir itu datang sakit karena jadi sembahyang kita itu dibatalkan dia ataupun batal. Oke, ini masalah solat tahan wudu lah. Kamu tahan wudu? Ini tahan buang kecil ke, buang yang besar ke, ataupun angin. Kita dah tahan wudu waktu semua, waktu solat, tahan dua, tiga ya. Kalau solat barakah, sedap je lah, tak ada apa-apa. Sekali dia punya rasa tu, datang pada akhir-akhir. Dan Nabi solat dalam, daripada kita solat menahan, kutung tu menahan wudu. Jadi apakah kita berhentikan solat kita ataupun tidak? Dia apa jawab? Jawabnya macam ni. Rasa yang datang ni sebenarnya saya tunggu orang tanya. Rasa yang datang ni bukan semuanya sama kategori. Dia macam apa ni, flu ni, alert ni kan. Dia macam warna. Ya, ada warna yang apa tu okey lagi. Ada warna dia dah bahaya semua tengah ambil temperature. Satu kali dia ada warna dia di masjid pun tak boleh masuk, tak boleh sembahyang kan. Semua kena alert, kena tutup. Jadi rasa pun sama juga. Jadi seorang itu dia kena tahu lah, dia tahu diri dia bukan, kena tahu dia memang tahu diri. Orang lain tak tahu. Jadi rasa ni dah kategori mana? Jadi kalau kategori masih boleh tahan lagi, betul kan? Okey, tak tahu dia teruskan sudah. Dia teruskan sudah. Okey, kita tak pisahkan dia sampai macam itu. Sebab dia dah dalam solat dia pun. Kedua, kalau dah rasa dah teruk, dah sampai dia dah hanya muka ulang daun dah nampak. Jadi yang macam itu dia hentikan solat itu, lagi baik afdal, dapat pahala. Dia teruskan dosa pula walaupun solat sah. Dia ambil lepas ambil wudu atau dia khata ajaknya, lepas dia ambilkan wudu dan dia ulang solat daripada mula. Lagi bagus, lagi khusyuk, betul lagi banyak pahala. Sebab maksud daripada solat bukan kita rukuk, sujud, diri saja, tapi adalah untuk Allah, untuk mengingati Allah SWT. Itu tak akan berlaku mainkan dengan kekhusyukan. Khusyuk maknanya kita kena berdua daripada macam-macam hal. Kalau bagaimana pun, kita tak syaratkan kita mesti kenyang nak solat. Sebab tu macam itu kuasa tak boleh usah berjalan lah. Lapar kan? Terfikir je. Dan tak boleh mesti tak sibuk baru boleh solat. Kenapa tak solat? Fikir banyak lah. Banyak fikiran. Banyak keputusan nak berbuat. Nanti solat tak khusyuk. Ini semua hujah-hujah syaitan ya? Tidak. Jadi walaupun kita sibuk apa semuanya, macam mana pun kita kena mujahadah, kita kena konsentrasi Allah pun, Allah lagi besar dari segala-galanya. Maka kita fokus pada apa yang kita baca dan kita buat dalam solat. Ada pun yang tadi tu, yang apa tu, kalau orang panggil nature call dan sebagainya, itu masalah lain. Itu amat-amat mengganggu tanpa kuasa kita. Jadi kita kena selesaikan dahulu baru kita solat. Walaupun dia akan mengakibatkan lepas waktu atau lepas jamaah, buat jamaah lebih ringan ni, ataupun lepas waktu, maknanya kita dah ada lah solat yang berdapat. Itu masalah lain. Lepas tu bila nak apa, nak solat nak kau duduk, rasa pula datang ni macam, kalau kita buang air apa semuanya, dia dah makan 10 minit dah habis lah waktu. Adakah kita solat cepat-cepat atau kita katakan hajat kita dahulu? Kalau aja dahulu. Okay. Dan kita solat dengan tenang terlebih baik. Dan dia akan hilang dan akan ditelan oleh bumi sebenarnya. Maknanya dia akan bersih. Tapi kalau keadaan ini, kita tak buat macam tu. Kita tak tuang serta merta. Tapi apa yang kita buat adalah, kita usahakan ambil kain basah dan kita lap-lap dahulu. Macam kita buat dengan seramik tadi. Tapi kita tuang pula. Tuang. Lap lagi. Perah. Tuang, lap, perah sampai kita rasa-rasa qalabatu zan. Yani berat kesangkaan kita bahawa dah dapat lah. Apa ni, najis tu dah dapat dihilangkan. Kadang-kadang susah tapi tak boleh. Kalau kapet besar-besar, lepas tu atas dia ada furniture apa semua, tak kan kena pergi buka apa semua, nak pergi perah. Asal dia kenapa? Kalau kain, asal dia macam nak cuci? Kena perah. Nah, sebagai mama wajibkan dia perah bersih sampai 3 kali. Okay, sampai macam itu saja. Okay, tapi macam ni macam ni, kena perah kan? Tapi kebanyakan mama katakan tak payah. Okay. Jadi kita bersihkan gitu, banyak kita lap-lap-lap, kemudian kita tuang, kita lap-lap-lap, tiga kali lah. Tapi sejauh mana kita rasa air kita dah letakkan tu, bukan banyak, bukan sikit saja. Kalau dengan najis tu banyak, kita kena letak air banyak, dan kita lap-lap, kita masih sikit. Yang penting tak payah gunting. Tak payah apa? Tak payah gunting. Sebab itu bagus juga lah kalau waktu tu, apa ni, kita ada hukum macam ini. Dia tak menyusahkan kita. Jadi tilam pun sama juga. Cuma tilam, kalau boleh angkat punya, tak berapa berat. Bagus ni kita apa ni, kita jemur. Sebab dia akan hilang, kalaupun, kalau tak dengan air yang kita tuang tu, dia akan hilang dengan matahari. Itu pembahasan yang saya sepatutnya bincangkan tentang hadis ini. Bila Nabi SAW apa ni, perintahkan sahabat, ambil satu timba penuh dengan air tuang kat najis tersebut, ulama mengambil dalil bahawa asal ejen mencuci adalah air, bukan lain benda. Sebab lain benda ada zaman Nabi SAW. Mungkin ada sabun, mungkin ada apa kan, tapi Nabi SAW suruh air. So dia kan dia asal. Tapi pembahasan di kalangan ulama adalah boleh tak selain air digunakan untuk mencuci. Maka di sini terdapat beberapa pendapat. Ada dalam hadis okay, dalam kitab untuk surat 55. Dalam hadis tersebut, yang tafsir hadis itu, terdapat dalil yang menunjukkan najisnya air kencing manusia dan merupakan ijma'. Juga menunjukkan bahawa bumi itu dapat disucikan dengan air sebagaimana najis-najis lainnya. Lalu apakah najis boleh disucikan dengan selain air? Okay. Ada yang berpendapat bahawa dapat disucikan oleh matahari dan angin kerana pengaruh keduanya dalam menghilangkan najis lebih besar daripada air. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan, zakatul ardi yuksuha, sucinya bumi itu ketika telah kering. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dapat dijawab bahawa ia menyebutkannya secara mauquf, yang terputus, bukan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abdul Razak menyebutkan hadis Abu Tilaba mauquf atasnya dengan lafaz jufuful ardi tuhuruha, keringnya bumi itu pensuciannya. Maka keduanya hadis lemah, kata beliau, tidak dapat dijadikan hujah. Baik, kalau kita lihat yang footnote tadi, Syekh Al-Bani mensahihkannya pula. Oh, tak ada, tak ada kaki. Okay, jadi hadis tu lemah. Jadi ada dua pendapat, ada kata matahari boleh membersihkan, begitu juga dengan angin. Yang dipatuhi oleh Syekhul Islam dan Taimiyah rahimahullah ta'ala dengan hujah-hujah beliau, mereka mengatakan boleh bersih dengan matahari dan angin. Sebab maksud daripada penghilangan najis adalah hilangnya najis. Kalau betul-betul hilang, dah tak ada lagi. Sebab dah kering kena matahari ataupun dah ditiup angin, kenapa kita mesti pakai air juga? Sebab maksud apa ni, menghilangkan najis itu bukan ibadat yang kita mesti buat dengan air. Jadi kalau dia boleh hilang dengan sengaja, dengan sendirinya, walaupun dengan bukan perbuatan kita, maka dia dah jadi, dia dah jadi bersih. Baik. Jadi itu hukum cuci najis di karpet, di tempat-tempat yang susah nak perah. Tapi kalau kain, seluar, apa semuanya, itu mesti kita kita cuci dan kita perah. Kenapa mesti perah? Kalau tak perah, perah sama juga lah. Macam karpet dia kan, dia kekal kat situ je. Thank you. Okey ya. Apakah dilarang solat di sebelah budak yang belum berkhatan? Boleh tak kita jadikan ini ataupun kiaskan ini dengan pegang atau dukung budak yang ada najis lah, walaupun dengan pampers. Okay, jadi kita budak yang belum berkhatan ini tak semestinya ada najis. Dan asalnya dia tak ada najis. Yang beza dia tak berkhatan aja. Ini budak besar pun belum berkhatan. Kalau dia ikut pendapat berkhatan tak wajib, ya lah. Ha. Dia semayang sebelah awak kan, kan? Kau duduk sunat. Mana boleh. Jadi kita ambil zahir bahawa boleh. Bahkan kita lihat Nabi SAW waktu susunan solatnya, sahnya, baik, benarkan apa ni, budak solat di depan, di depan dia belum balik berkhatan ke tidak, Allahu'alam. Dia jadi imam. Dia budak kecil. Yang lelaki yang betul-betul dan menanggut semua tak datang. Tak dihafalkan banyak Quran. Dalam susunan solat, budak jadi sama dengan lelaki kalau tak ada orang lain, orang dewasa. So kita tak kisah pasal waktu. Dan juga ini dalil bahawa bila solatnya dikira sah kan, bila solatnya dikira sah, maka dia mesti pemayis lah, dia tahu apa dia buat lah. Kalau dia tak tahu apa dia buat, tak kira. Menunjukkan bahawa kita apa ni dikira sebagai jemaah dengan solat, dengan bersolat dengan budak kecil seperti itu. Syarat dia apa? Dia sah solat dia, maknanya sah kita sembahyang sendiri atau undang kamu. Apa syarat sah solat? Antaranya kalau kiblat, antaranya dia tahu apa yang dia buat. Dia ada wuduk. Nah, kalau dia tak ada wuduk, tak sah. Kita keluar diri sebenarnya macam kita diri seorang. Seorang. Ada lagi? Tahi hijab, adakah tahi hijab najis? Najis untuk cicak tu ialah dia makan, dia keluar tu, dia makan apa cicak tu? Lalat, nyamuk tu semua. Itu tu lah. Untuk dia najis lah. Itu untuk kita, dia kali najis ataupun tidak. Dalam bab ini akan datang insyaAllah. Nak jawab, kita kasih apa ni, syarat aja. Hadis lepas ini menerangkan tentang belalang. Orang Nabi SAW halalkan kita makan belalang yang dah mati pun. Okay. Jadi belalang dah mati, bukan maknanya dia suruh kita siam dia, buang dia piang besar darah pun macam nak buang kan. Kita makan gitu ya, dalam dia dengan darah ya, dengan najis dia. Jadi ulama mengkategorikan ada jenis-jenis binatang serangga yang kecil macam belalang, iaitu dia tidak ada darah yang mengalir seperti lipas apa ni semuanya. Jadi ni semuanya tidak najis. Tidak najis bukan maknanya dia boleh dimakan. Macam kucing, kucing suci kan? Kucing kalau jilat, kita punya, kita tak apa ni, cawan, sekali berubah warna air, boleh tak kita pakai untuk wuduk ke untuk minum? Kucing jilat cawan, air berubah. Ada air. Boleh tak kita gunakan? Kenapa boleh? Air dah berubah warna? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia dah berubah sifat, tapi berubah sifat dengan apa? Sebab tu kena perhatikan soalan dia. Kucing jilat, saya tak cakap kucing ada nampak najis bangkai tikus kat mulut dia, dia. Itu lain cerita. Tak ada apa-apa, tak nampak apa-apa. Walaupun berubah, boleh tak boleh? Boleh. Kita berenang dengan kucing dekat kita punya bak tu, boleh. Walaupun berubah warna. Sebab Nabi SAW kata dia tak najis. Tapi tak bermakna tak najis, kita boleh sebelah makan buat sup. Jadi begitu juga dengan apa tadi tu? Cicak. Cicak termasuk macam belalang dan sebagainya. Cuma dia tak dimakan sebagai jijik. Bahkan dia diperintahkan untuk dibunuh. Macam lalat. Lalat najis ke? Lalat kalau jatuh kat dalam air, apa kita buat? Kita masukkan ke dalam. Lepas tu kita ambil, kita makan. Lepas tu kita balas dengan air. Tak kan? Kita dah cerok, kita angkat lalat, kita buang. Air pun nak minum-minum. Kenapa tak boleh makan lalat? Sebab lalat tak boleh dimakan. Bukan pasal dia najis. Tak ada darah yang mengalir. Tapi dia jijik. Itu antara pembahasannya. Awak nak makan buah pun dalam ada ulat. lahir daripada najis, dia lahir daripada tahir, daripada bersih, daripada apple tu sendiri. Perbezanya apa ni, serangga-serangga yang tak ada darah ni daripada biasa ni. Itu kena lihat juga. Baik, Allah Alam, kita berhenti di sini dahulu. Kita sambung dengan ayat Al-Salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.